kau tersenyum padaku, ku tahu itu bukan senyuman biasa. Sejak pertama kau menyapa diriku, ku tahu itu bukan sapaan biasa. Dan aku tak ingin cintaku hanya terpendam di hati. Aku suka, kamu suka, sudah jangan lama-lama. Mari kita jalin cinta dan berbagi rasa. Aku suka, kamu suka, sudah jangan lama-lama. Mari kita jalin cinta dan bahagia. Membutuhkan sapaan, dan aku tak ingin cintaku hanya terpendam di hati. Aku suka, kamu suka, sudah jangan lama-lama. Mari kita jalin cinta dan berbagi rasa. Aku suka, kamu suka, sudah jangan. Dan berbagi rasa. Aku suka, kamu suka, sudah jangan lama-lama. Mari kita jalin cinta. Aku suka, kamu suka, sudah jangan lama-lama. Mari kita jalin cinta dan berbagi rasa. Cinta dan bahagia.